بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين رحمكم الله، إخوة فينا عزكم الله، الحمد لله kita senantiasa bertahmid bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat zahirah, nikmat lahiriah, kesehatan badan, rezeki yang melimpah, dan semua nikmat-nikmat zahirah lainnya, nikmat-nikmat duniawiyah lainnya, juga nikmatun batinah, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniah, nikmatul Islam wal iman, nikmatut taufiq wal hidayah, nikmatus sunnah, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan batiniah lainnya. Allah yang mencurahkan ini semuanya kepada kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Luqman, "Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mencurahkan, yang melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang zahirah dan yang batinah. Begitu banyak, begitu besar, yang tidak mungkin bagi masing-masing kita atau semua kita untuk mensensusnya, untuk menghitung-hitungnya dengan sempurna. Ikhwanatina azzakumullah, dari semua nikmat-nikmat tadi, kenikmatan yang paling afdal, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agung, yang tidak mungkin diganti dengan nikmat-nikmat yang lain, yang tidak mungkin tandingi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, adalah nikmatul taufiq wal hidayah alal islami wa sunnah. Kenikmatan dalam bentuk mendapatkan taufiq, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa berislam dan berislam sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini dijelaskan, ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alim. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat taufik wal hidayah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan itu di bawah, jauh di bawahnya. Sebagaimana kaum muslimin rahimakumullah, musibah terbesar, musibah yang paling agung yang menimpa seorang hamba adalah musibah yang menimpa agamanya. Namanya musibah dhalalah, musibah dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Maka posisi kita, keadaan kita, kondisi kita sebagai seorang muslim yang terus berupaya untuk berislam dengan benar, berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, pada kita terdapat kenikmatan yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar, tiada tara, yang enggak mungkin dibandingkan dengan dunia di sisi. Kewajiban kita adalah mensyukurinya dengan cara mengkajinya, mempelajari dinul Islam, mengamalkannya dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dengan keikhlasan mempersembahkannya untuk Allah semata, kita sampaikan kepada umat manusia dengan cara yang baik dan benar. Itu bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatul Islam yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwanatina azakumullah, nikmatul Islam menjadi kenikmatan yang begitu besar dikarenakan keagungan dan keindahan Islam itu sendiri. Agama yang kita perlu ini, agama Islam yang diajarkan Rasulullah SAW ini, perlu diketahui, dipahami, diyakini wahai kaum muslimin rahimakumullah, adalah agama yang agung, agama yang begitu mulia, agama yang istimewa, agama yang begitu indah dan mempesona. Dan itu meliputi semua aspek-aspek keislaman. Dari perkara yang begitu agung, begitu mulia, perkara-perkara akidah, perkara-perkara prinsip-prinsip keimanan, sampai dalam cabang-cabangnya, semuanya agung, semuanya mulia, semuanya indah. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah beliau At-Turatul Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami, di bagian mukaddimahnya beliau menyatakan, wa'lam anna mahasin ad-din al-islami 'ammatun fi jami'i masailihi wa dalailihi wa fi usulihi wa furu'ihi. Ketahuilah, kata beliau, beliau seorang mufassir, ahli tafsir yang terkemuka, punya tafsir namanya Tafsir Sa'di, juga ahli fiqih, juga ahli hadis. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya keindahan-keindahan agama Islam itu umum, mencakup semua masalah-masalahnya dan dalil-dalilnya. Wa fi usulihi wa furu'ihi, mencakup usul Islam, prinsip-prinsip keislaman. Wa furu'ihi, dan cabang-cabang keislaman. Dari mulai asasnya sampai cabangnya semuanya bagus. Dari sisi pendalilannya sampai rincian detail persoalannya, permasalahannya, semuanya agung, semuanya indah. Wa fima dalla alaihi min ulumus syar'i wal ahkam, dan juga meliputi keindahan Islam itu meliputi apa-apa yang terkandung dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu hukum. Semuanya indah. Ketika Islam menjelaskan tentang ilmu syariat, bimbingannya indah. Ketika menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum agama, hukum-hukum fikih Islam, semuanya agung, semuanya indah. Wa ma dalla alaihi min ulumil kaun wal ijtima', juga meliputi kandungan-kandungan ilmu-ilmu duniawi dan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan pula dalam Islam. Semuanya agung, semuanya indah. Sehingga keindahan agama Islam itu dari mulai besar sampai yang kecil. Dari mulai A sampai Z. Semuanya agung, semuanya indah. Dikarenakan Islam ini, kaum muslimin rahimakumullah, bukan buatan manusia. Bukan hasil pikiran fulan wa'alan. Tapi Islam ini adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Yang Allah wahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang disampaikan Rasul kepada umatnya. Dari semua bangsa manusia. Bangsa jin. Bangsa Arab. Bangsa non-Arab. Di semua generasi. Dari mulai zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai hari kiamat. Nah, nikmat Islam, nikmat yang begitu agung karena keindahan Islam itu sendiri. Karena keagungan Islam itu sendiri. Pada kesempatan pagi hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan mencoba untuk mengungkap, untuk menguraikan, walaupun tidak mungkin semuanya, beberapa prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah dasar yang menggambarkan kepada kita Islam itu indah. Islam itu mulia. Islam itu agung. Islam itu begitu besar. Dan ada fungsi dan faedah kita mengkaji hal-hal yang semacam ini adalah untuk memperkokoh keislaman kita. Memperkuat keimanan kita. Semakin yakin, semakin mantap memeluk Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam ini. Dan yang kedua, sebagai upaya untuk mensyarah, menjelaskan, mendakwahkan kepada umat manusia seluruhnya tentang Islam yang hak ini, supaya mereka tertarik dengan Islam yang mulia ini, yang muslim semangat mengamalkannya, yang non muslim terbuka mata hatinya untuk bisa memeluknya dengan sukacita. Kajian ini saya gunakan sebuah risalah yang saya sebutkan tadi. Risalah berjudul Ad-Durratul Muqtasarah Fi Mahasinuddin Islami, karya Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Ini risalah masuk di dalam Majmu' Ibn Sa'di Fil Aqidah wal manhaj wal da'wah di jilid yang kedua di halaman 545 dan yang setelahnya. Rasanya enggak begitu besar, tapi saya bawa bukunya gede dikarenakan ini kitab kumpulan-kumpulan risalah-risalah karya-karya tulis beliau rahimahullahu taala dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara dakwah. Di dalamnya ada risalah ini yang menjelaskan tentang sejumlah besar prinsip-prinsip kaidah-kaidah mendasar yang menggambarkan kepada kita tentang keindahan Islam yang mulia ini. Saya pegang buku ini dan dijabarkan sekuat tenaga insyaallah taala. Al-ashl al-awwal. Saya menguraikan tidak harus urut, tapi panduannya buku ini. Al-ashl al-awwal. Prinsip pertama. Prinsip yang pertama yang menjelaskan tentang keagungan agama Allah yang mulia ini ialah bahwasanya dinul Islam mabniyun ala usulil imanil ibad. Agama Islam ini dibangun di atas prinsip-prinsip dasar-dasar keimanan yang agung. Prinsip-prinsip yang agung, dasar-dasar yang agung tentang masalah keimanan. Terkait dengan masalah i'tiqad, keyakinan. Dan itu semua dimujmalkan, diglobalkan di dalam arkanul iman as-sittah. Rukun-rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada para Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Muslimin ngerti, bisa dipelajari dari mulai semenjak dia kecil, mengkaji yang namanya rukun-rukun iman yang 6. Yang perlu diketahui kaum muslimin rahimakumullah, rukun iman yang 6 ini di dalamnya ada penjabaran, ada penjelasan tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Di dalamnya dikaji tentang ma'rifatullah, tentang Allah Azza wa Jal, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua tentang Allah Azza wa Jalla dikaji di sini. Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Puncak keimanan, sumber keimanan, dasar semua prinsip keimanan. Dikaji di situ tentang para malaikat, tentang para anbiya wal mursalin, tentang kitab-kitab suci terutama Al-Qur'anul Karim. Dikaji tentang kondisi nanti yang dialami umat manusia di alam akhirat. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, detik-detik kehancuran dunia, masuknya ke alam akhirat, berbagai macam peristiwa-peristiwa di hari akhir nanti, setahap demi setahap sampai surga dan neraka pada ujungnya. Dan dikaji secara islami, secara syar'i tentang takdir Allah Azza wa Jalla pada hamba. Semuanya dibangun di atas prinsip Islam, dibangun di atas prinsip yang benar. Bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan hadisnya Rasulullah SAW yang sahih, dan dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ini perkara yang sangat mulia. Ketika seorang muslim itu memiliki dan memahami prinsip-prinsip rukun iman yang 6 ini, maka imannya akan kokoh, Islamnya akan kuat. Dia akan tegar menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan, hadangan, fitnah, dan segala macam. Tidak akan mudah diiming-imingi dunia untuk keluar dari keislamannya. Tidak akan mudah. Ada musibah sebesar apapun, kokoh, tegar, tabah. Ada gelombang-gelombang fitnah sedahsyat apapun, kokoh, tegar, kuat. Dikarenakan asluha tabit. Dasar-dasarnya, asasnya, pondasinya menghujam ke perut bumi. Begitu kuat. Asluha tabit wa far'uha bisana. Barakallahu. Ditambah lagi barakallahu fikum, arkanul iman ini diiringi dengan adanya penjelasan dan mengamalkan syariat-syariat Islam yang begitu agung, yang begitu mulia, yang dibangun di atas arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Syahadatain, iqamatus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakat, menunaikan zakat, kemudian saum Ramadan, kemudian haji. Rukun Islam yang 5. Kalau arkanul iman terkait dengan prinsip-prinsip iman dalam hati, kalau arkanul Islam terkait dengan amal-amal zahir, semua amal-amal Islam yang diajarkan dalam Islam, dari amal-amal zahiriyah, amal lahiriyah, itu hampir semuanya merupakan cabang dari arkanul Islam. Dan semua amal-amal tadi itu merupakan cabang dan perwujudan daripada dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seorang muslim mewujudkan dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, rukun iman yang enam begitu kuat dalam hatinya, dia wujudkan rukun Islam yang lima tadi dalam kesehariannya, lengkap dengan penjabarannya, lengkap dengan uraian-uraiannya, rincian-rinciannya, luar biasa. Dia betul-betul seorang muslim yang kokoh, muslim yang kuat, muslim yang mengerti betul tentang Allah Azza wa Jalla, mengerti tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, paham, mengerti tentang Quran, Al-Qur'annya, mengerti tentang sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, paham tentang Islam yang mulia ini. Sangat kuat, sangat kokoh. Yang dikatakan asluha thabitun wa far'uha bis-sama. Dasarnya, pondasinya, asasnya begitu kuat menghujam dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Dari asas ini akan muncul semua kebaikan. Dia menjadi seorang muslim yang berakidah bersih. Seorang muslim yang beribadah giat dan taat. Menjadi seorang muslim yang betul-betul berakhlakul karimah, memiliki adab-adab yang luar biasa, memperhatikan etika-etika Islam, norma-norma Islam, memiliki muamalah yang baik dengan sesamanya, dan bahkan semua aspek kehidupannya akan bagus dengan prinsip-prinsip tadi. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla hayatan thayyibah. Disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila shaliha" وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, dalam keadaan dia mukmin, ada dua ketentuan. Allah menyatakan sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dua syarat, amal soleh ini adalah Islam yang zahir, iman ini merupakan keimanan, usul iman. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia beriman, dia terapkan usul iman, prinsip keimanan, dia wujudkan amal soleh, arkanul Islam dengan rincian-rinciannya. Allah mengatakan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu baik lahiriahnya, baik pula batiniahnya, begitu thayyib, thayyibah, bagus, baik. Tadi katakan ada para mufassirin, hayatan thayyibatan fid dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah, akan mendapatkan itu kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Semua kebaikan, semua yang namanya salah wa maslahah, semua yang namanya kebaikan dan kemaslahatan akan dia capai dengan ini. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam risalah yang lainnya, ketika belum membawakan sebuah ayat tentang iman dan amal soleh, yang namanya salihat, yang namanya salihat itu umum, meliputi segala sesuatu yang salah wa maslahah, meliputi segala sesuatu yang baik-baik, yang soleh-soleh dan maslahat-maslahat. Ini buah. Apapun yang kita inginkan dari kebaikan ada pada iman dan amal saleh, rukun iman, rukun Islam, pondasi Islam. Kemaslahatan apapun yang kita harapkan, maslahat duniawiyah, maslahat pada agama, maslahat pada ukhrawiyah kita, itu ada pada iman dan amal saleh. kita mendambakan kondisi masyarakat yang baik, masyarakat yang bermaslahat, masyarakat yang bermanfaat, berharkat, bermartabat. Semuanya kembali pada iman dan amal saleh. Tidak ada lagi yang lain. Kita mengharapkan adanya sebuah kerukunan, kembalinya kepada iman dan amal saleh. Mengharapkan interaksi yang bagus antar sesama, kembalinya kepada iman dan amal saleh. Interaksi antar kaum muslimin, kembali pada iman dan amal saleh. Interaksi bahkan antar muslimin dan yang non muslim sekalipun, juga kembali kepada prinsip iman dan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau dia wanita, dan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kata Allah akan kami anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, yang tentram, yang nyaman di dunia dan di akhirat nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa prinsipnya adalah usulul iman dan usulul Islam. Bukan semata-mata kita hafalkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, tapi harus tahu juga dalam keseharian. Ilmunya sudah kita tahu dari mulai semenjak kecil. Dari mulai sekelas tingkat taman kanak-kanak sudah diajarkan oleh orang tua kita rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tinggal kita aplikasikan, tinggal kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Efeknya luar biasa. Maslahatnya luar biasa. Kemanfaatannya luar biasa. Untuk individu, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Singkat konsepnya, panjang penjelasan. Iman, usulul iman. Amal saleh, usul Islam dengan perincian-perincian. Ini baru pondasi Islam. Sudah bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya, bagaimana efek positifnya, bagaimana maslahatnya, bagaimana manfaatnya ketika diwujudkan dalam semua aspek. Ini semuanya, mohon maaf, hanya ada pada Islam. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para sahabat kepada generasi yang setelahnya, yang setelahnya, yang setelahnya, sampai sekarang ini dan sampai yaumul kiamat. Islam yang tertuang dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW, hanya ada pada Islam, tidak ada pada yang lainnya. Oleh karena itulah, Islam adalah agama, satu-satunya agama yang Allah ridhai, agama yang hak. Inna dina indallahi Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang hak, yang Allah ridhai di sisinya, hanya ada Islam. Tidak menyebut agama yang lain. Islam. Ketika dikatakan Islam, itu Islam yang diajarkan Rasul dulu dan yang terus sampai sekarang ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Ini prinsipnya tergambar pada kita tentang keindahan Islam yang mulia. Prinsip yang kedua, kita mulai pada perincian-perinciannya. Sekuat tenaga. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini pada Al-Mithal Ar-Rabi' wal-Mithal Al-Khamis dalam bukunya beliau. Beliau mengatakan inna dinal Islam dinu rahmatin wa barakatin wa ihsanin wa haddin ala manfaati naw'i insan. Bahwasanya agama Islam adalah dinur rahmah, agama kasih sayang, wa barokah, agama yang mendatangkan barokah, wa ihsan, agama yang mengajarkan ihsan, berbuat baik kepada sesama dan menganjurkan untuk memberi kemanfaatan kepada segenap umat manusia. Menganjurkan untuk memberi kemanfaatan kepada segenap umat manusia. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, menjelaskan tentang misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya. Itu misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Rasul terakhir yang membawa agama Islam ini. Misinya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat menebarkan kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Otomatis agama yang beliau bawa, agama yang beliau dakwahkan memiliki kandungan yang sama. Perhatikan ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahmat ini tadi tidak khusus untuk kaum muslimin. Allah tidak mengatakan rahmatan lil muslimin, tidak. Tetapi Allah tegas mengatakan rahmatan lil alamin, untuk segenap alam raya ini. Muslimin nomor satu pemeluknya. Muslimin merasakan rahmat Islam. Non muslim merasakan rahmat Islam. Hewan-hewan merasakan rahmat Islam. Tumbuh-tumbuhan merasakan rahmatnya Islam. Lautan, daratan merasakan rahmatnya Islam. Semuanya yang di alam raya ini merasakan rahmatul Islam. Sehingga rahmat Islam itu menyeluruh, disampaikan, diberikan kepada semua yang ada di alam raya ini, bukan hanya untuk kaum muslim. Kalau mau dijabarkan kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan rahmat Islam kepada non muslim, kita enggak bicara kepada yang muslimin. Jelas. Kepada non muslim saya ambil sebuah prinsip saja. Enggak usah banyak-banyak. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya non muslim ada klasifikasi. Ada ragamnya, ada macamnya, dengan hukum yang berbeda. Dalam Islam yang namanya non-muslim ada yang namanya zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal satu negara dengan kaum muslimin, satu wilayah dengan kaum muslimin. Kafir zimmi. Yang kedua, ada yang namanya kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki hubungan perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka tinggal di tengah-tengah muslimin. Dan pada umumnya tinggal di negaranya masing-masing. Ada hubungan ahad dengan kaum muslimin. Perjanjian dalam urusan sosial, budaya, politik, pertahanan, pendidikan, olahraga dan segala macamnya. Mu'ahad. Ada lagi yang namanya kafir musta'min atau musta'man. Orang-orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi, jaminan keamanan kaum muslimin. Seperti turis-turis mancanegara yang masuk ke negara kita karena event-event tertentu, event pendidikan, event sains, event olahraga dan segala macamnya, dubes-dubes mancanegara yang masuk ke wilayah kita dengan kisah resmi. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah dalam Islam tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, selama mereka masih sesuai dengan perjanjiannya resmi, tidak ilegal, tidak boleh diganggu. Ada kemungkaran-kemungkaran, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Kita negara hukum. Ada perkara-perkara yang mungkar pada mereka, mereka merusak kita dan semisalnya. Kita punya prinsip berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya aparatur negara yang berwajib yang menangani masalah itu. Sampaikan kepada mereka. Tapi tidak boleh diganggu selama berpegangan dengan ahadnya, perjanjian. Mereka semua tiga-tiganya ini dikatakan sebagai mu'ahad juga. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdurrahman, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, meliputi yang zimmi, yang mu'ahad, yang musta'man tadi, dalam kata mereka masih berpegangan dengan perjanjiannya dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Diancam oleh Rasul dengan ancaman yang begitu berat. Yang diancam kaum muslimin sendiri. Awas, hati-hati kaum muslimin. Kita punya perjanjian damai dengan non-muslim ini tadi. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Selama mereka masih berpegangan dengan perjanjiannya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, jangan mengganggu mereka. Dan awas, barang siapa di antara kalian yang membunuh mereka, dalam keadaan mereka masih berpegangan dengan isi perjanjiannya yang diancam kalian, kalian nanti tidak akan mencium bau surga. Itu ancaman yang sangat berat. Taunya aja gak dicium, apalagi dalamnya. Itu bukti rahmatul Islam kepada yang non muslim. Dalam sejarah Islam barakallahu fikum, ketika kaum muslimin itu mayoritas yang menguasai, yang memimpin, sementara mereka minoritas, aman. Selama tidak macam-macam, aman. Hanya satu jenis orang kafir di mana kaum muslimin harus mengibarkan bendera jihad melawan mereka, yaitu kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang melecehkan Allah Azza wa Jal, merendahkan Al-Quranul Karim, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Islam, melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka lain dikatakan sebagai kafir harbi, baik yang di tempat kita atau di luar sana. Kepada mereka kaum muslimin mengibarkan bendera jihad di sabilillah. Si, tenang. Di antara contoh keindahan Islam berikutnya, contoh berikutnya bagaimana Islam itu indah terkait dengan orang kafir harbi tadi. Ketika muslimin mengibarkan bendera jihad, bendera jihadnya itu adalah bendera jihad yang dipimpin oleh penguasa-penguasa kaum muslimin. Bukan jihad-jihad yang sifatnya individu, perkelompok, pergolongan. Tidak. Dalam Islam yang namanya prinsip jihad fi sabilillah, berjihad bersama dengan penguasa kaum muslimin, dengan izin kaum muslimin, dengan komando penguasa-penguasa kaum muslimin. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Al imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih." Seorang imam, seorang penguasa, seorang pemimpin negara itu tameng, perisai, musuh diperangi di balik tameng tadi, dan muslimin berhati-hati dari musuhnya di balik perisai tadi. Hadis ini digunakan oleh para ulama kita sebagai argumentasi, sebagai hujjah untuk menjelaskan yang namanya jihad dikatakan jihad yang syar'i ketika di bawah komando penguasa, di bawah bendera penguasa, baik penguasanya adil atau penguasa yang zalim, penguasanya yang baik atau penguasanya yang jelek, selama dia masih muslim maka mereka berhak untuk mengibarkan bendera perang, mengajak kaum muslimin untuk berperang melawan hanya satu, kafir harbi saja. Itu pun ada ketentuan-ketentuan dan ahkam, hukum-hukum jihad yang harus dipelajari. Ada anjuran untuk mendakwai mereka kepada Islam terlebih dahulu, dilarang untuk membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang-orang tua yang hanya bercampur dalam peperangan-peperangan yang ada, dilarang untuk mencincang-cincang tubuh-tubuh musuh yang ada, dan segala macamnya dari berbagai macam bentuk hukum-hukum yang dimuat oleh para fuqaha Islam dalam fiqih jihad mereka. Dalam keadaan itu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menghinakan Allah dan Rasulnya, menyakiti hati kaum muslimin dan segala macamnya, masih ada ketentuan-ketentuan itu Islam. Tidak sesangar yang dibayangkan. Islam itu mulia, mengajarkan prinsip-prinsip yang mulia, menghadapi orang yang paling kafir sekalipun dengan keinginan rahmat, dengan kasih sayang, dengan hikmah, dengan aturan-aturan yang jelas, sehingga semuanya nanti kembali kepada rahmatul Islam. Harus kelumit. Terkait dengan hewan-hewan juga demikian. Dalam menyembelih hewan ada adab-adab penyembelihannya. Dalam memburu hewan ada adab-adab berburu. Itu semuanya dimasukkan dalam fiqih Islam oleh para fuqaha-fuqaha Islam, lengkap dengan dasar-dasarnya dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam. Bahkan untuk semua alam raya ini mendapatkan dan merasakan rahmatul Islam. Allah mengecam semua tindakan-tindakan pengerusakan, baik pengerusakan daratan atau pengerusakan lautan. Di Al-Ankabut Allah menegaskan, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسفت أيدي الناس. Telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua karena ulah-ulah tangan-tangan manusia sendiri. Ini ayat kecaman, celaan para tindakan-tindakan manusia, tindakan-tindakan bangsa manusia yang memberikan kerusakan daratan atau kerusakan lautan. Mafhumnya, Islam menganjurkan perbaikan daratan, perbaikan lautan, memperbaiki dunia, kemaslahatannya. Semuanya itu sekelumit dari rahmatul Islam. Sehingga kata beliau, Islam itu agama rahmat, agama yang membawa barokah, agama yang mengajarkan ihsan, perbuatan baik bersama. Darwaya. Rahmat Islam menyeluruh, muslimin dapat, non muslim dapat, semuanya dapat. Persis seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika kaum muslimin, ketika masyarakat ini betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, berislam dengan benar, mewujudkan Islam dengan benar, akan turun barokah-barokah. Perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla di Al-Maidah. Allah menegaskan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, ahlul qura, penghuni sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah negara, mereka beriman dan bertakwa. Ini berislam. Iman itu usulul iman. Takwa, melaksanakan perintah menjauhi larangan, itu merupakan prinsip-prinsip amal saleh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah negara beriman dan bertakwa kepada Allah, berislam dengan benar, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh-sungguh kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah. Itu nassul Quran, wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Islam agama yang membawa barokah. Kepengin barokah apa, Pak? Barokah langit, barokah bumi, barokah daratan, barokah lautan, semua yang namanya barokah, barokah tadi muncul dengan kita mewujudkan Islam dengan benar dalam kehidupan kita. Syaratnya iman dan takwa, itu Islam. Syaratnya iman dan amal soleh, itu Islam. Islam membawa barokah. Islam juga mengajarkan kepada kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Ini terkait dengan interaksi antar sesama. Islam mengajarkan hablum minallah, hubungan baik antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ubudiyah, penghambaan, peribadatan yang ikhlas lillahi ta'ala semata sesuai dengan petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagus interaksinya dengan Al-Khaliq. Islam mewajibkan kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada beliau, mencintai beliau, mentaati beliau, ittiba' kepada Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, menghormati, memuliakan, bersalawat kepada beliau dengan salawat yang syar'iyah. Ada habl, ada hubungan yang baik antara kita dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan hubungan baik dengan orang-orang tua kita. Birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Islam mengajarkan orang tua baik, sayang kepada anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, berbuat baik kepada anak-anaknya dengan prinsip yang jelas, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Mewajibkan orang tua menafkahi anak istrinya, mentarbiyah anak istrinya, perhatian kepada mereka semua. Islam mengharuskan kita untuk berbuat baik kepada family-family kita, kerabat-kerabat kita dengan silaturahim. Berbuat baik kepada jiran kita, tetangga kita, rukun dengan mereka, baik dengan mereka, bagus dengan mereka. Islam mengajarkan kita pula untuk baik dengan masyarakat muslimin secara umum, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, menggunakan hak-hak kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Dengan semua kaum muslimin. Islam mengajarkan kita berbuat baik pula kepada para umara kita, para penguasa-penguasa kita, dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah. Mendengarkan penguasa kita, mentaati penguasa kita, sami'na wa ta'na kepada penguasa kita, selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Islam mengajarkan kita untuk mentaati para ulama-ulama kita yang mengajarkan Islam dengan benar, termasuk bersinergi dengan para umara. Ada ulama, ada umara, dan mereka dikatakan sebagai ulil amri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri, ulama, umara. Islam juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada non-muslim dengan contoh yang saya bawakan di antaranya, dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam raya, dengan semua yang ada. Ini semuanya rinciannya lengkap tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, lengkap disebutkan dalam sabda-sabda Rasul, hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di buku-buku para ulama Islam. Sebagiannya dimasukkan dalam fiqh islami, sebagian dimasukkan dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab, lengkap semuanya ada. Itu semuanya adalah bimbingan Islam yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam kepada kita. Tinggal kita yang mengkajinya, tinggal kita yang menggalinya, tinggal kita yang mengilmuinya, tinggal kita yang mengamalkannya, mewujudkannya dalam keseharian kita. Akan nampak di sana Islam betul-betul mengajarkan kepada kita perbuatan ihsan dan memberi kemanfaatan kepada semua manusia, memperhatikan yang namanya takdir miskin. di antara apa namanya efek positif yang namanya zakat, sedekah, infak, perhatian untuk orang-orang fakir miskin, kepada janda-janda sebatang kara, kepada anak-anak yatim, kepada kaum du'afa, sosialnya luar biasa. Itu semuanya ada dalam bimbingan Islam. Menggambarkan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah, ternyata memang agama yang kita peluk selama ini itu begitu mulia, begitu agung, begitu indah. Begitu indah. Menyeluruh dari mulai prinsip-prinsip keimanannya sampai urusan sosial kemasyarakatannya. Tinggal kitanya yang mau coba. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam sekarang ini nampak kelihatan sangar, nampak kelihatan arogan, nampak kelihatan radikal. Itu semua dikarenakan individu-individu kaum muslimin yang tidak bisa mewujudkan Islam dengan benar dalam keseharian. Bisa jadi satu, karena kebodohan dia, kejahilan dia tentang prinsip-prinsip mulia dalam Islam ini. Orang tidak ngerti, orang bodoh. Dikiranya itu Islam, padahal bukan Islam. Dikiranya ini amal Islami, ternyata bukan. Karena kejahilan. Bisa jadi dikarenakan adanya pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru dalam mengkaji Islam. Akhirnya Islamnya keblinger. Memunculkan paham-paham ekstremis. Memunculkan paham-paham radikal. Ada radikal yang kebablasan sangarnya, ada radikalisme yang kebablasan loyonya. Barulah akhirnya apa? Memunculkan Islam yang begitu salah. Dan yang disoroti oleh masyarakat luas adalah terkait dengan radikalisme yang berujung kepada terorisme. Mereka semuanya menggunakan bendera Islam. Mereka semuanya menggunakan slogan Islam. Dan subhanallah, kok ya ternyata pelakunya muslimin juga. Ya ada juga sih, dan banyak juga sih teroris kafir juga banyak. Itu hukum asalnya, Pak. Tapi kok ternyata ada dari tangan korupsi. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti juga tentang bagaimana Islam yang baik tadi itu mengira, oh itu Islam. Ternyata Islam itu sangat, Islam itu radikal, Islam itu jelek, Islam itu mengerikan, dan segala macamnya. Lalu menghukumi Islam secara keseluruhan sebagai agama yang jelek. Mohon maaf, itu adalah individu-individu muslimin. Dua sebab, mungkin dia orang yang jahil, tidak mengerti, mungkin ada yang namanya syubhat, adanya keracuan dalam memahami Islam yang benar. Sehingga memaknakan Islam bukan pada tempatnya, bukan pada yang sesungguhnya. Disinilah kewajiban kita untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, bersinergi antara para ulama ahlul ilmi dengan para umara yang punya kekuatan dan kekuasaan. Karena disampaikan kepada umat Islam tentang Islam yang sesungguhnya, supaya yang jahil menjadi mengerti. Pemahaman-pemahaman yang mengkaburkan pemahaman tadi, kita berusaha untuk mencegahnya, kita bongkar dibongkar seluas mungkin, sejelas mungkin, supaya jangan sampai ada pengkaburan dalam memahami Islam yang mulia ini. Ini tugasnya kita masing-masing, di samping kita mengkaji, mempelajari Islam dengan benar, mewujudkan, mengamalkan Islam dengan benar, kita juga harus berupaya untuk menegakkan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf nahi munkar, barakallahu fikum, supaya Islam yang mulia ini betul-betul sampai kepada mereka dengan bersih, sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan seperti diamalkan oleh beliau, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai sekarang sampai umur kiamat nanti, sesuai dengan bimbingan mereka sekuat tadi, barakallahu fikum. Dari sini berarti nasihat ini. Beliau mengambil kesimpulan yang berikutnya lagi, prinsip yang berikutnya lagi. menyatakan dinul Islam huwa dinul hikmah wa dinul fitrah wa dinul aql wa dinus salahi wal falah. Karena Islam tadi memiliki prinsip-prinsip yang mulia seperti di atas, mengajarkan prinsip-prinsip yang mulia seperti di atas, maka Islam itu adalah agama hikmah, dinul hikmah, yang mengajarkan kearifan, sikap bijak, sikap arif, sikap hikmah. Dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya umat manusia. Wa dinul akal, agama yang pasti sesuai dengan akal yang sehat. Wa dinus salahi wal falah, agama yang membawa kebaikan, perbaikan, dan agama falah, agama yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Itu otomatis. Itu otomatis. Dalam Islam ada rahmah. Dalam Islam ada barokah. Dalam Islam ada ihsan yang diterangkan di atas. Ini semuanya akan membuat para pelakunya, kaum muslimin, memiliki sikap hikmah, sikap yang bijak, sikap yang arif dengan bimbingan Islam dalam semua permasalahan, dalam semua kasus. Muncul yang namanya sikap rifqun walin, kelembutan dan kesantunan dalam sikap sesuatu. Muncul yang namanya da'ani, orang yang betul-betul penuh dengan perhitungan dalam menghukumi sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu, tidak asal berbuat, tidak asal bicara, tidak asal ngomong. Da'ani. Muncul tasabut, cross-check terlebih dahulu. Ini semuanya dari prinsip di atas. Ini semua tentu sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahkan Rasul menyatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, semua bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah, ay 'ala al-islam, dilahirkan di atas fitrah Islam. Ketika dibiarkan sesuai dengan fitrahnya, maka dia pasti akan mencari Islam. Dia akan condong kepada bimbingan Islam. Karena Islam agama sesuai dengan fitrah manusia. Belum mengatakan fa'adawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi atau Yahudi atau Nasrani. Terkotori oleh lingkungan. Selama masih di atas fitrahnya, pasti dan pasti condongnya kepada Islam yang mulia. Dengan fitrah. Agama yang pasti sesuai dengan akal yang sehat, sedikit pun tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Terus mengucapkan baik-baik akal yang sehat. Kalau akalnya lagi error, ya mesti nggak cocok. Akal yang sehat. Bagaimana tidak? Keterangan tadi, Islam menganjurkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Akal mana yang mengingkarinya? Terkait dengan hubungan baik antar orang tua dengan anaknya, orang tua menyayangi anaknya, anak menghormati orang tuanya, hubungan baik dengan family, dengan tetangga, dengan kaum muslimin, dengan non muslim, dengan ulama, dengan umara, semua bimbingan-bimbingan tadi, akal mana yang menolaknya? Akal mana yang mengingkarinya? Akal mana yang mengatakan gak lagi relevan? Akal mana yang mengatakan gak punya kemaslahatan? Tidak. Semua akal yang sehat akan mengatakan bagus. Bimbingan yang bagus, mungkin cobanya 10. Bagus. Sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan akal yang sehat, tolong yang sehat. Barakallahu fiik. Luar biasa. Sehingga agama ini ketika dijelaskan dengan sebenar-benarnya, seindah-indahnya, selalu sesuai dengan akal yang sehat. Barakallahu. Yang namanya an-naqlus sahih yuwafiq al-aqlus sahih. Penukilan dalil Quran, hadis yang sahih, pasti akan bersinergi dengan akal yang sehat. Itu otomatis. Sehingga kita diperbolehkan untuk mengembangkan, menggunakan akal sehat kita untuk menggali makna-makna Quran, menggali hikmah-hikmah Quran, menggali hukum-hukum Quran, tentu dengan batasan ilmu-ilmu syar'i yang diajarkan oleh para ulama. Islam dalam perkara manhiyat, perkara larangan-larangan yang disebutkan dalam Islam, komplit. Islam melarang semua perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang merusak, perkara-perkara yang tidak membawa kemanfaatan. Islam melarang yang namanya contoh perzinaan. Islam melarang yang namanya minum-minuman keras, narkoba, narkotika dan berbagai macam jenisnya. Islam melarang yang namanya pencurian, korupsi yang modern atau yang klasik, pencurian biasa. Semua perkara-perkara yang jelek dilarang dalam Islam. Dan itu sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan akal sehat kita. Akal mana? Akal mana yang membolehkan perzinaan? Dia akan yang nasihat. Perzinaan yang betul-betul meresahkan masyarakat, merusak yang namanya hubungan kefamilian, kenasaban, merusakkan kehormatan-kehormatan yang ada. Akal mana yang mengizinkannya? Akal mana yang membolehkannya? Akal yang nasihat. Semua akal yang sehat akan mengatakan rusak, zina rusak, hina, zina jelek. Dan sangat bagus ketika Islam melarangnya. Korupsi, pencurian di mana-mana. Akal mana yang mengizinkannya? Akal mana yang membolehkannya? Tidak ada akal sehat yang mengizinkannya. Hanya akal yang tidak sehat yang membolehkannya. Islam melarang itu sesuai dengan akal yang sehat. Narkotika, narkoba, dan segala macamnya itu merusak individu kaum muslimin. Merusak anak-anak bangsa. Merusak masyarakat. Bahkan merusak negara. Akal yang sehat akan mengatakan itu jelek. Dan Islam melarang sesuai dengan akal yang sehat. Ketika ada akal yang membolehkannya, mohon maaf Pak, ini perlu dipermak sebentar akalnya ini. Ini bukan akal yang sehat yang membolehkan semua. Kaji semua manhiyatul Islam, larangan-larangan dalam Islam, ketika dikaji akan diambil sebuah kesimpulan yang satu. Sangat tepat dan sangat betul ketika Islam melarangnya. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal yang sehat. Wah, luar biasa. Sehingga Islam betul-betul agama yang indah. Agama yang begitu bagus. Agama yang begitu agung, barakallahu fikum, dengan bimbingan-bimbingan yang mulia, barakallahu fikum. Masya Allah. Di antara keindahan Islam, barakallahu fikum, ialah Islam memperbolehkan bagi para pemeluknya semua ragam jual beli, semua bentuk transaksi, semua bentuk ijarat, sewa menyewa, semua bentuk syarikat, semua bentuk muamalah duniawiyah diizinkan, diperbolehkan, dihukumi mubah, dikasih kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya. Kecuali hal-hal tertentu yang diharamkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah mubah, silakan Anda lakukan, silakan Anda nikmati semua yang ada di muka bumi ini. Makanan, minuman, pakaian, semua yang ada ini, hukum asalnya dihalalkan, dimubahkan dalam Islam. Kecuali perkara tertentu yang diharamkan dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan lakum, ay mubahun lakum, halal bagi kalian, mubah bagi kalian semua yang ada di muka. muka bumi. Kecuali yang diharamkan. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi juga di Al-Baqarah terkait dengan jual beli dan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan akad jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Hanya dua. Riba haram. Jual beli tanpa riba halal. Dan semua ahli fiqih kita dari semua mazhab bersepakat hukum asal itu semuanya adalah halal, adalah mubah, sampai ada nas tegas dari Al-Quran, dari hadisnya Rasul yang mengharamkannya. Jadi yang haram-haram sedikit, yang mubah-mubah, yang halal-halal banyak. Itu merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hamba, sekaligus menunjukkan keindahan Islam untuk pemeluknya. Luar biasa. Dikasih keleluasaan yang luar biasa dalam urusan duniawiyah. Bagaimana kiranya kalau dibalik? Bagaimana kiranya kalau dibalik? Hukum asal semuanya haram. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 yang halal. Bisa-bisa kita gak bisa berputik. Gerak sini, haram. Hukum asal. Gerak sini, haram. Hukum asal. Maju ke depan, haram. Hukum asal. Mau makan ini, hei, hukumnya haram. Hukum asal. Yang halal yang mana? Tuh, yang halal cuma 1, 2, 3, 4, 5 tok yang halal. Wah, itu bisa luar biasa. Penderitaan kita dalam urusan duniawiyah ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nolehnya cuma 1, 2, 3, 4. Akan menderita. Maka subhanallah, kita syukuri nikmat Allah yang besar. Dan itu hanya ada pada Islam. Hanya ada pada Islam. Semua hukum asalnya dari jual beli, transaksi dan segala macamnya, makanan, minuman, pakaian, itu semua hukum asalnya halal kecuali yang haram-haram. Maka yang perlu kita kaji yang mana? Yang haram-haram tadi, supaya jangan sampai masuk dalam rangka haram. Dan itu ada dalam fikih Islami. Jual beli yang haram tuh ini. Rambu-rambu dalam urusan halal dan haram. Sebagaimana di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas. Jangan parkir di sini, terus yang ini merah dan segala macamnya. Ini juga merupakan indahnya Islam. Kita mau jualan apapun ya boleh, asalkan bukan larangan Islam. Kita menggunakan akad apapun ya boleh, asalkan bukan larangan Islam. Indah, seindah-indah. Dan subhanallah itu hanya ada pada agama Islam ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum. Apa yang disampaikan tadi? Dari prinsip-prinsip dasar Islam, usulul iman, usulul Islam, dan sedikit rincian-rincian yang dibawakan tadi kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keindahan Islam yang luar biasa adalah prinsip tadi pakem. Kata sebagian orang Jawa ajek. Ketentuannya sudah sempurna, sudah selesai. Proses-proses pensyariatannya dimulai dengan diutus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan dinyatakan sempurna, dinyatakan telah menyeluruh, dinyatakan telah tuntas selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Bahkan beberapa pekan, beberapa bulan sebelum wafat sudah diturunkan ayat Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal memberitakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam agama Islam yang beliau sampaikan telah disempurnakan. Di Al-Maidah yang ketiga Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan berkata firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ayat ini turun ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berhaji wada. Itu tahun terakhir masa kehidupan Rasul. Berhaji wada ketika sedang wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat dan beliau wukuf di atas untanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, ada salah seorang Yahudi pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada salah seorang Yahudi datang pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabillah. Lau nazalat fina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat tersebut dalam kitabullah Al-Qur'an. Kalau seandainya satu ayat ini turun kepada kami, bangsa Yahudi, sungguh-sungguh kami akan menjadikan hari turunnya tadi sebagai hari raya kami. Akan kami peringati hari ini. Yahudi. Kata sahabat Umar, "Ayah, ini ayuh, ayat yang mana?" Dibacakan ayat tadi. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam." Kata sahabat Umar, "Sungguh demi Allah, saya tahu kapan turunnya ayat ini. Ini turun pada hari Jumat ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wukuf di Arafah di atas untanya." Itu pada haji, pada haji wada. Muslimin tidak merayakannya dikarenakan perayaan cuma dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi yang menjadi pembahasan di kalangan para mufassirin adalah di mata non muslim ayat ini merupakan ayat yang begitu agung, yang begitu mulia. Bukan semata-mata ayatnya, tetapi isi kandungannya. Ayat ini menerangkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dinun kamil, agama yang telah disempurnakan oleh Allah azza wajalla. Syamil, yang mencakup, yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Dan yang menyempurnakan bukan Rasul, yang menyempurnakan bukan manusia siapapun, yang menyempurnakan adalah Zat yang maha sempurna, Allah Azza wa Jalla. Berikan ayatnya. Al-yawma akmaltu. Bomir taktu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kesepakatan semua dibahas. Pada hari ini, aku, kata Allah, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Siapa yang menyempurnakan? Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha sempurna. Bukan Rasul, bukan Malaikat Jibril, bukan manusia manapun, bukan cendekia manapun, bukan pemikir manapun. Allah yang menyempurnakan. Dan itu sebagai kesempurnaan nikmat Allah pada kaum muslimin. Wa atmamtu 'alaikum nikmat, dan aku sempurnakan, aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam tadi sebagai agama kalian. Kalau Allah Azza wa Jalla yang menyempurnakan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, semuanya sudah pas. Sudah pas di tempatnya masing-masing. Maka kaum muslimin tinggal mengamalkan. Tolong, mohon maaf, jangan diotak-atik. Mohon maaf, jangan ditimbang-timbang lagi. Kurang timbangannya, kelebihan timbangannya. Mohon maaf, ini bukan buatan manusia. Agama Islam, dinul Islam yang sempurna ini, Allah Azza wa Jal yang menyempurnakan. Tidak bakal kurang sedikit pun, tidak bakal berlebih sedikit pun, bagi siapa saja yang mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan di antara indahnya Islam kaum muslimin rahimakumullah, satu perkara yang wajib untuk kita yakini dengan seyakin-yakinnya Islam yang sempurna yang menyeluruh tadi, itu semua berlaku dari mulai zamannya Rasul sampai yaumul qiyamah nanti. Apapun generasi, apapun generasinya, apapun kondisinya, baik itu zaman-zaman klasik atau zaman-zaman modern atau zaman-zaman yang multi modern atau yang full modern atau apapun yang kita bahasakan kaum muslimin rahimakumullah, semuanya yaitu yang namanya Islam. Tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya, pas. Dikatakan solihat, katanya para ulama kita, ay solihatun likulli azminatin wa amkina, cocok, soleh untuk semua waktu dan semua kondisi. Luar biasa. Dan itu perkara yang ya, diakui oleh semua orang yang berakal sehat dan kesepakatan semua kaum muslimin semenjak zaman dahulu kala, yang namanya sholat ya lima waktu yang fardu itu tidak jadi berkurang jadi tiga waktu atau dua waktu atau satu waktu, ya lima kemudian ya lima sampai ya kiamah ya lima, kok ada yang cuma tiga? Nah ini gak fair, ini keluar dari dirinya Islam. Semenjak zaman dahulu kala yang namanya sholat ya itu bacaan-bacaannya, iftitahnya ya ini, doa rukuknya ya ini, sujudnya ya itu, tasawufnya ya itu, pakem, ajek dari mulai zamannya Rasul sampai sekarang sampai yaumul qiyamah. Ya itu yang diajarkan sama Rasul. Muslimin harus mempelajarinya. Makanya ketika ada yang apa namanya mencoba, mohon maaf ini, salatnya pakai bahasa Indonesia, jadi aneh. Allah Maha Besar. Muslimin yang masih punya fitrah yang sehat, akal yang sehat, tersentak kaget. Sejak zaman kapan ini? Kok syaratnya pakai Allah Maha Besar ini? Semenjak zaman dahulu kala, semua buku-buku mazhab, semua buku-bukunya para ulama, para fuqaha, semuanya sama. Yang namanya takdirnya ya Allahu Akbar. Karena itu yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Pakem, batu, paten ila yaumul qiyamah. Dan ya cocok, tidak ada yang kesulitan. Kata orang Inggris, orang London, salat ya mojone Allahu Akbar, tidak kesulitan. Ya baik. Terus piye bahasa Inggrisnya, Pak? Ya Bapak tak kira apa. Kenapa? Itulah keindahan Islam yang luar biasa. Dan itu merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, mukjizat atau tanda-tanda kenabian Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang paling besar, yang harus kita ketahui dan kita yakin sempurna. Sudah Allah sempurnakan, Allah yang menyempurnakannya sempurna, menyeluruh dalam semua aspek dan bidang, dari mulai pembahasan akidah, prinsip-prinsip iman sampai urusan buang hajat, semuanya lengkap. Dan subhanallah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk mukjizat, tanda-tanda kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, itu semuanya terjaga di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin, di buku-buku dan karya-karya para ulama kaum muslimin, lengkap dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Buku-buku akidah komplit, buku tafsir lengkap, buku hadis penuh, full, lengkap, sampai pembahasan masalah fikih dan adab-adab, semuanya itu ada dalam perpustakaan. Sungguh maha benar Allah Azza wa Jalla yang menyatakan dalam firman-Nya di Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr dalam tafsirnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan kesepakatan para ulama dijabarkan dengan hadisnya Rasul, dengan sunnah Rasul. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafirun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah Azza wa Jalla, kamilah yang menjaga. Siapa yang menyempurnakan? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menjaganya? Allah Azza wa Jalla. Maka dijamin tidak akan hilang. Dijamin tidak akan tersia-siakan. Dijamin tidak akan pernah pudar. Tidak akan pernah sirna. Dikarenakan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau melihat tafsirnya, saya lihat dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Jami' Ahkam Al-Quran Al-Qurtubi rahimahullah, rujukan para ulama mufassir, dikutip di situ sebuah penafsiran datang dari salah seorang ulama terdahulu, Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Bil makna, hafalannya sudah tidak ada di lafaz teks Arabnya ini hilang. Bil makna, dari saya redaksi. Selama itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Azza wa Jalla yang menjaga Al-Qur'an. Maka tidak akan sirna, tidak akan hilang. Dalam ayat yang lain, ketika berbicara tentang kitab-kitab suci yang lainnya, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan mereka untuk menjaganya. Bimastuhfiru min kitabillah. Dengan tuntutan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka untuk menjaga kitab. Kata beliau, penjagaan kitab-kitab yang sebelumnya diserahkan kepada ulama-nya. Fadha'at. Maka sirna pudar. Di jalan keindahan Islam. Kemudian dibawakan sebuah kisah. Kisah yang menunjukkan ini kisah nyata ini, pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim secara khusus betul-betul dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa mengotak-atiknya. Ketika dia berusaha untuk melakukannya, terbongkar kaitannya. Pada masa lalu, pada masa Daulah Bani Abbasiyah, dari salah seorang khalifahnya, kalau saya enggak salah ingat, Khalifah Al-Ma'mun. Barakallahu fiik. Beliau punya kebiasaan setiap tahunnya mengumpulkan para alim ulama, para cendekia, para pemimpin dalam semua bidang, yang mufassirnya, yang muhaddithnya, yang faqihnya, yang lughawinya, yang nahwinya, yang sastrawanya, semuanya. Pada waktu itu ada seseorang hadir. Dia ini dari, mohon maaf ya, dia dari kalangan Yahudi Nasrani dan Muslim. Khalifah tahu, itu hadir, tapi dibiarkan karena eventnya event nasional umum. Orang ini dikenal ahli Arab, sastrawan Arab, ahli bahasa Arab luar biasa. Ketika dia tampil waktu itu, khalifah terkesima dengan bahasa luar biasa. Jadi dia non-muslim. Tarik lagi, tuh kok bisa ya non-muslim bahasa Arab? Dan non-muslimnya yang di timur tengah sana ya bahasa Arab. Tarik lagi tuh. Daulah Bani Abbasiyah itu pemerintahannya di Irak, di Baghdad. Tarik lagi. Sudah? Tahun depannya lagi diadakan lagi acara yang serupa. Tahun yang berikutnya itu khalifah kaget. Datang lagi orang ini, tapi kok lain penampilannya. Dia bukan penampilannya non muslim, penampilan muslim. Ketika kesempatan dipanggil sama beliau, bukankah anda yang tahun kemarin datang? Anda tahun kemarin masih non muslim? Betul. Sekarang anda muslim? Iya, saya sekarang muslim. Jarah ini pak. Tanya, apa yang membuat anda itu muslim? Apa? Diceritakan. Waktu itu saya ingin mengetes Mohon maaf ya, ini saya menyampaikan yang dalam tafsir dengan dari saya. Saya mau mencoba mengetes 3 kitab suci. Saya kepingin tahu hak apa atau tidak, batil atau tidak, berubah atau tidak. Saya datang ke kitab suci Taurat. Dia punya kemampuan sastra Arab ya. Saya salin kembali kitab Taurat ini dengan bahasa mereka, menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi kemampuan tak otak atik, tak rubah-rubah, tak gonta-ganti dan segala macamnya sampai selesai. Tak jual di pasar-pasar mereka, laris. No complaint. Tidak ada yang komplain. Saya diketahui oleh pendetanya, oleh ahli ulamanya, oleh rahib-rahibnya, oleh akhbar-akhbarnya, tidak ada yang komplain. Saya mencoba lagi mengambil Taurat, Injil. Saya tulis kembali dengan bahasa saya sendiri, sastra yang saya ingin tulis kembali, di otak atik, di rubah-rubah dan segala macamnya. Sampai selesai. Tak jual di pasarnya mereka kayak kacang goreng. Ini dari saya pribadi Pak ya. Dari saya redaksinya ini. Laris manis. No complaint. Maka saya pun mengambil Al-Quranul Karim, kitab khususnya kaum muslim. Saya bahasakan kembali. Dia punya sastra yang luar biasa. Takotik segala macamnya, tambah kurang segala macam. Saya kasih nama Al-Quranul Karim. Saya jual di pasarnya kaum muslimin, tidak laku. Waduh, ini siapa? Ya sudah, tidak laku. Tidak ada yang laku. Semuanya komplain. Quran apa ini? Tidak sesuai dengan mushaf-mushaf kaum muslimin. Tidak sesuai dengan yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Para hufadzul Quran komplain. Quran apa ini? Dari saya Pak ya, dari siapa ya? Karena tidak hafal teks Arabnya tadi. Secara mana dibikin? Tidak laku. Maka saya pun tahu Al-Quranul Karim dijaga oleh Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Kalamullah bukan ma'ruf, yang sebelum-sebelumnya sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka sendiri. Itulah yang membuat saya jadi muslim. Luar biasa. Dan terbukti hatta di zaman sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, jangankan di otak-atik pakai bahasa sendiri, yang menulis Al-Quran dengan mushaf yang ada itu, ada sedikit saja kesalahan, langsung dikomplain oleh kaum muslimin. Salah harokat, apa salah wakofnya, apa salah apanya, begitu. Komplain. Sempat ada berita beberapa tahun yang lalu, yang berupaya untuk nulis Quran dengan tulisan tangan, mushaf yang besar, ingin namanya memecahkan rekor MUI. Nah gitu ya, diperiksa oleh jajaran pemerintahan kita, ditolak. Itu kenapa? Banyak kesalahan tulis. Bayangkan, banyak kesalahan tulis. Ini bukan orang ini sastrawan Arab merubah lafaz, enggak. Yo bodoh eh. Cuma ada yang salah tulis, ada yang salah huruf, ada salah harokat. Tolak oleh pemerintah kita. Gagal rekor MUI. Barakallahu fiik. Itu jangan dibiarkan berlalu kaum muslimin rahimakumullah. Yakini itulah Al-Qur'anul Karim, Allah yang menjaganya, itulah Islam yang sempurna, Allah yang menyempurnakannya. Barakallahu. Ketika dia mulai otak-atik, otak-atik, otak-atik, komplain semuanya kaum muslimin. Barakallahu. Maka Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul terjaga sampai mati. Allah yang menyempurnakan Islam. Allah yang menyempurnakannya, yang menyeluruh, yang menjaganya, sehingga Islam yang mulia dulu sampai sekarang sama. Salihatun likulli zamani wal makani wal hal. Layak, relevan di setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan, setiap generasi, setiap adat, tradisi, bangsa, negara, semuanya saleh, tepat. Karena prinsip kita adalah semua harus kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Kau muslimah rahimahumullah, waktunya yang kurang panjang. Tahu-tahu sudah jam 11 ini. Masya Allah. Iya, kurang panjang ya? Nah, poinnya masih banyak ini Pak. Tapi paling tidak, ya sekuat tenaga dan sekuat waktu tergambar pada kita kaum muslimin rahimahumullah. Islam yang selama ini kita perlu ketika dijabarkan, diuraikan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, begitu nampak keindahannya, begitu nampak keagungannya. Maka tatkala kita sebagai muslim yang memeluk agama ini disyukuri, itu nikmat yang paling agung, yang paling besar, jangan mau diganti oleh apapun. Dan padanya ada prinsip-prinsip besar mendasar yang sesungguhnya maklum makruf di kalangan kaum muslim, tapi perlu diterangkan kembali. Kewajiban kita sekarang adalah menggali, mengkaji ilmu Islam dari sumber rujukannya yang asli, Al-Qur'anul Karim ada di sebelah kita, hadis-hadisnya Rasul di buku-buku ulama yang terkemuka juga ada, syarahnya lengkap, semua buku-buku yang ada juga ada, dikaji, dipelajari sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan dalam keseharian kita, kita wujudkan, kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya, akan nampak indahnya Islam. Maka segala sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik, yang maslahat, yang manfaat, yang rahmat dari Islam, segala sesuatu yang membahayakan, memabrotkan, merusak, jelek, keji dan segala macamnya, bukan dari Islam, dan Islam pasti melarang. Tarlo wallahu ta'ala alamu sawab. Itu sekilas terkait dengan masalah tema yang bisa kita angkat dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian para guru. Seperti yang dikabarkan tadi Evan, semuanya harus terikat dengan yang namanya bimbingan Islam. Baik, kita jawab sekuat tenaga yang mungkin dijawab. Ustaz, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Akhir-akhir ini berkembang istilah Islam Nusantara. Apakah hal ini sesuai dengan bimbingan Islam yang lurus? Barakallahu fikum. Tergantung maknanya. Itu adalah istilah tergantung maknanya. Kalau yang dimaukan adalah mengislamkan Nusantara ini sesuai dengan bimbingan Islam yang diinginkan Allah dan Rasulnya, bagus. Begitu ya? Tidak cuma Nusantara, seluruh dunia. Kita harus mengislamkan seluruh dunia supaya Islamnya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagus. Kalau Nusantara kan terkait dengan Pong Indonesia, gerakan muslim Indonesia untuk mengislamkan yang di Nusantara, akidahnya Islami, ibadahnya Islami, dakwahnya Islami, akhlak adabnya Islami, pakaiannya Islami, semuanya sampai adab penghajatnya Islami. Bagus, luar biasa ya. Dan sesuai dengan misi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang menebarkan rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat lil alamin. Bagus. Yang ini bagus. Tapi kalau kemudian dimaknakan dengan makna yang lain, maka itu juga makna apa ini? Seperti kalau yang diinginkan dengan istilah ini Islam Nusantara, Artinya Islam itu harus disesuaikan dengan adat Nusantara. Yang ini mohon maaf. Yang ini mohon maaf. Enggak bisa. Akan terjadi kontradiksi yang luar biasa. Akan terjadi tanakut perseteruan yang mengerikan. Indonesia ini memiliki ribuan adat, ribuan kebiasaan dan tradisi. Ya, Pak, ya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya. Nah, kalau kemudian Islam ini harus menyesuaikan masing-masing budaya, masing-masing adat di Indonesia ini, wah, jadi hancur selalu. Tukaran terus, Pak. Iya. Atau tergambar enggak? Nanti contoh aja sholat. Sholat ala suku Jawa. Sholat ala suku Sunda. Sholat ala suku Bali. Sholat ala suku Tapanuli. Sholat asal ala suku kemana? Madura. Sholat asal suku Papua. Itu daerahnya lah. Suku Asmat. Suku Toraja. Suku Minang. Itu kan macam-macam. Dan beda, semuanya beda. Nah, terus terbayang gak kira-kira jadi apa yang namanya ibarat sholat tadi? Bisa dibayangkan, misalkan di Lumajang ini terkumpul semua budaya tadi. Kenapa gak tambah ruwet? Satu masjid, misalkan masjid ini. Ini masjidnya siapa ini? Jawa. Yang lainnya gak mau masuk. Sebentar. Di sini diselenggarakan sholat ala Jawa. Bapak sukunya apa, Pak? Maduro. Gak punya diri. Repot aja. Membuat kerusakan, membuat permusuhan itu. Bapak sukunya apa? Sunda. Lain. Bapak suku Asmat. Lain. Ketika diwujudkan, betul-betul diwujudkan, akan membuat Indonesia menjadi rusak secara keislamannya. Ini masjid Jawa, masjid Sunda, segala macamnya. Dan tata caranya sesuai dengan sukunya masing-masing. Ya rusak. Si wong Jawa. Gimana bahasa Jawa ini Allah Akbar? Gimana bahasa Jawa ini? Ini bahasa halus gitu, Pak. Gusti kang maha agung. Saya begitu. Mohon maafin, Pak. Saya hanya memberikan ilustrasi. Secara fitrah nolak. Secara akal yang sehat komplain dan menyelisihi kesepakatan semua kaum muslimin dari mulai zaman Rasul sampai sekarang ini. Bapak kita dulu enggak pernah ngajarkan kayak gini, Pak. Mbah kita dulu enggak pernah ngajarkan kayak gini. Semenjak kecil kita diajarkan salat sampai sekarang ya itu salatnya. Allahu Akbar. Bukan sebenarnya mesti kamu bawa alat kalau bahasa Sunda ini waktu bukan ada lagi bahasa Asmat ya bukan ada lagi. Mohon maaf kalau ini yang dimaksud hancur yang namanya Asmat sehingga terganggu istilah ini apa maknanya kok dikemanakan sekedar istilah kan begitu ya, tapi kalau maknanya benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya ya terganggu. Dipelajari saja perkembangan istilah ini larinya kemana. Kalau larinya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sekedar nama untuk semangat keislamannya orang Indonesia lah bas. Tapi kalau kemudian isi kandungannya menerjang norma-norma Islam, menerjang akidah Islam, ibadah Islam, akhlak Islam dan segala macamnya, mohon maaf, insyaallah tidak akan laku. Banyak komplain dari kaum muslimin yang masih bersih fitrahnya dan sehat akalnya. Barakallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan yang mendasar ya. Mohon penjelasan syarat dan rukun mengucapkan syahadatain. Rukun Islam yang pertama. Tapi perlu dijelaskan di sini. Ini terkait dengan seseorang yang tadinya seseorang yang muslim dengan syahadatain. Perlu kami kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang yang terlahir di lingkungan kaum muslimin. Bapak ibunya muslim. Lingkungannya muslimin. Tumbuh kembang di tengah-tengah kaum muslimin. Maka anak ini adalah muslim sesuai dengan fitrahnya dan lingkungan. Diikutkan dengan bapak ibunya dan kesepakatan kaum muslimin. Ketika dia telah balik nanti tidak ada persyaratan, enggak ada kewajiban, enggak ada keharusan, enggak ada sunnahnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim dari mulai keluarnya sudah muslim. Ada dua. Paham ya? Jangan kemudian ayo gerakan mengucapkan syahadatain. Semua yang balik-balik disuruh ke depak semuanya. Ayo, mohon maaf. Tidak ada contohnya. Dan itu menyalahi kesepakatan para ulama kita sekumata. Keadaan yang kedua, seseorang yang tadinya non-muslim. Yang tadinya non-muslim. Ingin masuk Islam. Berdipahami kaum muslimin rahimakumullah. Hampir seluruh ulama Islam dalam semua bidang keilmuan yang ada mensyaratkan orang yang tadinya non-muslim jadi muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Hendaknya harus. Ini adalah miftah kuncinya Islam. Tidak cukup dengan semata-mata mengamalkan amal-amal Islam untuk dia jadi muslim. Tidak bisa. Ada non-muslim mengeluarkan zakat, tidak terima. Non-muslim tiba-tiba sholat, kira tahu. Selama dia masih non-muslim, hafal semua. Harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ketentuannya, dia harus tahu maknanya. Harus mengerti makna kalimat syahadatain. Sehingga dari pihak yang terkait dengan bab ini harus menjelaskan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan supaya dia paham maknanya yang sebenar-benarnya, baru dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini persyaratan para ulama. Dianjurkan termasuk yang sunnah karena azakumullah mandi dulu sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini disebutkan oleh sebagian fuqaha dalam buku mereka berhujjah dengan tokohnya Bani Hanifah. Saya lupa namanya cuma mahdi siapa begitu yang mau masuk Islam dia mandi terlebih dahulu. Tapi itu bukan perintahnya Rasul sehingga diperbolehkan untuk mandi terlebih dahulu. Ada yang mengatakan sunnah mandi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang terpenting adalah itu disampaikan di hadapan kaum muslimin supaya muslimin tahu dia telah mu'alaf. Kalau terkait dengan negara kita itu sangat-sangat dianjurkan untuk ditangani oleh pihak yang terkait, entah itu kawannya atau depaknya dan segala macamnya, sehingga betul-betul tercatat sebagai warga negara yang muslim. Barakallahu fiikum. Hanya ini, tidak ada lagi yang lain-lainnya. Barakallahu fiikum. Setelah itu dianjurkan untuk mempelajari Islam yang sebenar-benarnya dan mengamalkan amal Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Waktunya sudah habis. Kata panitianya sudah habis. Pertanyaannya masih 1 kilogram. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa terjawab semuanya dikarenakan waktu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menyemangati kita dalam berislam, berkokoh Islam kita dalam menghadapi berbagai macam kondisi yang ada. Apabila guna, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakatuh.